Baik, langsung saja. Spesial buat semuanya di sini. Aku Terima kasih banyak, luar biasa, duitnya gak habis-habis. Kok telat kemana aja, Mas?